Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladhi amarana wa hadana ila tariqihil qawim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin. Amma ba'du, pendengar RRI rahimakumullah. Pertama, merupakan sebuah kedamaian dan ketenangan pada saat yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan intelektualitas dan kepribadian kita guna mencapai derajat yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian bedah tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat yang ke-118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kesusahan bagimu. Mereka menyukai apa yang dapat menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan sebenarnya apa yang disembunyikan oleh hati mereka jauh lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya dengan baik. Pendengar yang berbahagia, ayat ini bila dilihat dari konteks pembicaraannya bahwa Allah melarang untuk mengambil orang-orang Yahudi sebagai teman, sebagai orang kepercayaan, termasuk juga sebagai pemimpin. Ayat ini diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar tetap waspada, sebab di sini kita melihat Allah sebagai pencipta orang manusia, dan dia juga yang memberikan nilai-nilai keimanan pada diri kita. Karena sayang Allah, tentunya dia beritahu mana yang menjadi musuh, mana yang menjadi lawan dan kawan, sehingga tidak membahayakan perjalanan manusia dan perjalanan umat Islam khususnya. Larangan ini meliput bahwa Allah tidak menginginkan agar mereka dijadikan pemimpin kepercayaan, sebab satu hal yang kita lihat, ada keinginan yang besar dari mereka setiap saat agar umat Islam menderita. Kalaupun tidak lewat tangan mereka, tetapi terjadi lewat rekayasa yang mereka lakukan. Permusuhan dan kemunafikan telah muncul dari mulut mereka. Mereka tidak pernah lupa dan tidak pernah habis-habisnya mencerca, menyakiti baik umatnya, umat Islam, atau nabinya orang Islam. sampai kapanpun. Tetapi Allah ingin mengungkapkan sesuatu yang lebih dari apa yang ada di dalam mulut mereka. Sedang di dalam hati mereka itu lebih besar lagi permusuhannya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kenapa Allah melakukan hal ini dan menyampaikan hal ini kepada orang mukmin. Kita melihat bahwa ini dari sisi ya psikologi, Allah itu adalah dokter bagi seluruh manusia. Tahu dia bagaimana karakter dari suatu agama, suatu suku, suatu kepercayaan. Tentunya karakter ini bila kita tidak waspadai, maka akan membahayakan bagi keselamatan kita di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi oleh sebab itu ayat ini memberikan sebuah warning agar hati-hati terhadap musuh umat Islam. Demikian saya rasa sebuah prolog yang memadailah untuk mengantari obrolan kita pada pagi ini atau sore ini kepada Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Jadi kalau kita melihat ayat 118 ini menjadi pembelajaran seperti kata Ustaz Hanafi tadi, agar jiwa kita siap menerima, psikologi kita siap menerima bahwa memang ada hal yang harus dibatasi dalam pergaulan. Satu hal yang menarik, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka inilah aturan mainnya. Tapi kalau kata ini menyusahkan aturan main, masa kita dilarang untuk berkawan dengan seluruh umat manusia? Ini permasalahannya bukan suka tidak suka. Permasalahannya kalau kamu beriman kepada Allah, ikuti aturan main ini, suka atau tidak suka. Karena apa? Karena Allah tidak ada keinginan lain bagi hambanya dengan aturan main ini diterapkannya kecuali kebaikan. Kebalikan dari kawan, yang menurut kita kawan akrab, teman sejati, boleh jadi manusia itu memiliki niat busuk di balik itu. Maka di sini Allah mengatakan, kalau kamu beriman kepadaku, kalau enggak beriman terserah. Allah tidak memaksa orang untuk beriman kepadanya. Tapi kalau sudah beriman, ikuti aturan main. Apa aturan mainnya? La tattakhizu bitonah. Jangan jadikan selimut. Bitonah itu asal katanya adalah batoniyah. Selimut waktu kita di Kairo dulu, itu adalah selimut tebal. Iya. Musim dingin, enak kali pakai selimut itu. Satu harian tidur. Sangkingkan dinginnya. Hangat apa lagi? Itulah bitoniyah, batoniyah itu ya. Hangat dia, menghangatkan kedinginan. Artinya begitulah umat Islam itu sesama muslim yang lain. Dia menyelimuti kekurangan dan menghangatkan dari kedinginan. Maka kata Nabi Muhammad bahwa Al-Ansar dan Muhajirin itu bagikan selimut bagiku. Dia membela di kala suka dan di kala duka. Itulah teman sejati. Maka di sini Allah mengatakan, jangan jadikan teman sejati orang kafir. Min dunikum itu selain daripada orang Islam. Karena ayat 116 mengatakan innal lazina kafaru. Orang-orang kafir itu tidak bermanfaat harta dan anaknya. Harta dan anaknya tidak memanfaatkan dirinya. Masa kita orang luar dapat manfaat pula dari berteman dengan orang kafir? Tentu tidak mungkin. Ada manfaat yang didapat dari pertemanan dengan orang kafir itu. Maksudnya di sini bagaimana? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengilustrasikan pertemanan antara muslim dengan kafir ini dengan ilustrasi yang sangat menarik. Dunia kafir, kalau kita sebut dunia barat misalnya, itu sudah mapan secara ekonomi. Sehingga semuanya berjalan mulus. Asuransi sudah ada, kesejahteraan begitu lahir juga sudah diwujudkan. Tapi rupanya hidupnya kropos. Tingkat persentase bunuh diri, penyimpangan dalam bidang kejiwaan itu begitu tinggi. Sehingga kita menemukan hubungan anak lahir di luar zina itu, di luar nikah atau zina itu sangat banyak. Betul. Itu di barat. Orang yang seperti ini tidak ingin hidup sendiri. Diajak juga orang Islam itu untuk hidup kropos sebagaimana mereka. Masyaallah. Ah, itulah transformasi budaya. Walaupun atas nama liberalisme, apapun namanya, tapi manusia itu tidak ingin terjerumus sendirian. Betul. Dia ingin bagaimana semua orang, aku sudah hancur, orang pun hancur. Maka kita menemukan pertemanan dengan orang kafir hanya akan menyusahkan umat Islam, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Kenapa? Ketika dia ingin sholat, ala alim kali kau ini, masa sekali aja sholat terus kali-kali gak sholat sih, kenapa gitu ya kan? Berteman dengan orang kafir, amin nomlah ini sikit atas nama pertemanan, masa ada arak sikit pun tak boleh diminum? Agama itu gak susah-susah kali. Atau habis itu nanti semua kejahatan kemaksiatan dimulai dari pertemanan. Maka di sini Allah sangat tegas mengatakan, jangan jadikan selain muslim sebagai biltonah, selimut melindungi tempat kembali di kala susah dan duka. Layak lunakum khobala, karena tidak akan mendapatkan manfaat kecuali mudorot. Inilah mungkin tambahan dari saya, mungkin Ustaz Fajrul dapat menambahkannya. Memang dari tadi sudah saya perhatikan pembicaraan Ustaz Hanafi dengan Ustaz Arifin, menerangkan pertama firman Allah ini adalah khitabnya ya ayyuhalladzina amanu. Memang ini kalau kita ingin menjalankan secara murni dan kita betul-betul meyakini apa yang sudah diperintahkan Allah, maka inilah kitab yang pertama ditujukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan untuk yang lainnya. Betul. Memang orang konteksnya di sini kan untuk orang Yahudi. Tapi sebetulnya selain orang-orang yang beriman perlu juga diperhatikan di sini. Karena bisa jadi selain yang sudah dianggap dalam Al-Qur'an itu musuhnya atau orang Yahudi, bisa jadi sifat-sifatnya, sikap dan perilakunya itu seperti orang-orang kafir istilahnya, secara umumnya gitu. Sehingga mereka ini dapat merusak gitu kan. Dapat merusak segala apa saja. Bahkan di sini dikatakan dalam Al-Qur'an la ya'lunakum khabala, khabala di sini dapat merusak pikiran. Ini yang sangat bahaya sekali. Khalibalak ini kan. Pola pikir kita yang bisa dirobahnya. Contohnya begini, orang mengatakan yang haram aja susah mendapatkannya, apalagi yang halal sekarang ini. Itu kan dapat membahayakan sekali hal tersebut. Sehingga orang-orang sudah tidak bisa lagi memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah jelas dalam perintahnya, tapi kita masih istilahnya itu mengulurkan waktu, enggak apa-apalah, itu kan orangnya itu baik. Tapi Al-Qur'an sudah tegas mengatakan. Enggak ada tawaran di sini istilahnya. Untuk sikap dan kepribadian kita sebagai orang mukmin yang sejati, kita tidak ada tawaran di sini. Karena Al-Qur'an sudah tegas akan merusak pikiran kita. Dalam arti kata kalau kita sudah rusak, maka enggak tahu lagi mana sebagai kawan akrab kita yang dulunya menjadi musuh. Dan di sini waddu ma anittum, nanti akan merasa susah kali kita. Ditambah lagi qad bada badatil baghdha'u min afwahin. Badat di sini kan zaharat maksudnya sini. Al-baghdha' itu kebencian. Kebencian dari dari mulut-mulut mereka. Mereka akan menyampaikan nanti. Bahkan lebih dahsyat dalam Al-Qur'an dikatakan ini bukan sekedar itu aja, bahkan apa yang tersembunyi itu lebih parah lagi apa yang mereka sebutkan di dalam hati mereka. Dalam hati mereka itu. Terima kasih atas tambahan Ustaz Fajrul Haq tadi, bahwa ini merupakan sebuah fenomena yang ada semenjak Islam tumbuh dan berkembang di Jazirah Arab. Terkadang kita memikirkan kenapa agama ini penuh dengan tantangan. Kalau mulus saja kan bisa saja sebenarnya. Nah ini tentunya banyak orang yang bertanya seperti ini. Rasul itu berdakwah tentunya ingin sukses, tetapi terlalu banyak tantangan yang orang menyangsikan. Apakah Islam ini dapat memberikan kemudian solusi bagi peradaban dunia? Nah maka dijawab oleh ayat ini bahwa tantangan demi tantangan itu harus menjadikan seseorang lebih mapan, lebih bijaksana, dan lebih kokoh imannya. besi bila sudah ditempa beberapa kali dan dites terus, maka akan dapatlah besi yang paling kokoh, sehingga dia menjadi besi pilihan. Nah, jadi kita juga di sini sebagai umat Islam, penjelasan Allah ini adalah merupakan rahmat sebenarnya. Iya. Ya, ketika kita tahu mana musuh, mana hal yang dapat membuat kita menjadi terjerembab kepada kehancuran, maka kita harus waspada dan jangan terlena di dalam tipu daya mereka. Ya, benar sekali Ustaz Hanafi. Maka kita lihat akhir ayat dari 118 ini, in kuntum ta'qilun. Kalau kita renungi, kalau kita pikirkan dengan jernih, kita renungilah, apa mungkin teman akrab kita yang non muslim itu dapat mengantar kita ke surga? Enggak mungkin. Mungkin enggak? Enggak. Karena apa? Karena sehebat apapun dunia kita ini adalah fana dan hina. Betul. Kenikmatan apapun hanya sementara. Nah, jadi kalau misalnya itu saja direnungi, maka kita akan sampai kepada kesimpulan ayat 118 ini sangat benar dan sodokoglohul azim. Betul. Maha benar Allah atas apa yang disampaikannya. Apalagi Allah mengatakan qad bayyana lakumul ayat. Tanda ayat. Ayat itu kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi ada tiga. Pertama ayat dalam arti pengertian mukjizat. Kedua ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga ayat kauniyah. Ketiga ayat ini karena disebut ayat, tanda-tanda. Bukan satu tanda saja tapi tanda-tanda. Ketiga tanda ini kalau kita renungi akan sampai kepada kesimpulan bahwa benarlah apa yang dikatakan Allah. Walaupun kata saya Mutawalli Sa'arawi ayat 118 yang kita kaji ini terkait dengan ayat Quran. Kemudian nanti 119 terkait dengan ayat kauniyah. Secara teori beginilah. Jangan temani orang kafir. Karena apa? Karena secara teori dia itu akan menyimpan permusuhan yang terucap di lidahnya dan di hatinya lebih parah lagi. Nanti prakteknya akan kita lihat di 119. Ayat ini benar. Iya. Iya. Dan saya memang tertarik apa yang disampaikan Ustaz Arifin dan Ustaz Hanafi. Teringat saya dengan ulasan sebelum ayat ini tentang in kuntum ta'qilun. Jika benar-benar engkau itu berakal, istilah gitu. Kalau menurut Buya Hamka dulu, ini ta'qilun ini artinya kalau jika benar-benar kamu itu berotak katanya. Karena sudah banyak orang membelot apa yang disampaikan Allah itu tersebut. Memang hanya orang-orang yang normal istilahnya. Normal ini sesuai apa yang diperintahkan Allah dijalankannya. Iya. Itulah dikatakan memang orang-orang yang beriman, mukmin sejati. Iya, karena orang mukmin sejati ini kan selaras apa yang diucapkan dengan kata-katanya, dengan hatinya dan sesuai dengan lingkungan. Iya, betul. Kalau dibalik itu semua itu enggak apa? Selaras dengan ungkapannya tapi tidak sesuai dengan alam lingkungan. Iya. Nah, itu menjadi seperti orang munafik, seperti orang kafir seperti itu. Iya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Tidak selaras apa yang diucapkannya dan tidak sesuai dengan lingkungan. Nah, itu yang lebih parah. Tak bisa kemana pun ditempatkan. Itulah. Ya. Makanya terakhir, secocok dengan tafsir Buya Hamka itu mengatakan, apakah kamu memang enggak berotak lagi? Kira-kira begitu katanya. Itulah terakhirnya itu. Bahasa yang sangat sampai begitu ya. Nah, balik. Saudara sekalian, pendengar yang kami hormati, marilah kita mengambil iktibar yang sangat dalam dari pembahasan-pembahasan tafsir ini. Karena memang ini adalah merupakan kenyataan, tidak ditutup-tutupi. Karena memang Allah yang mengatakannya. Siapa yang lebih benar kalam, siapa yang lebih benar diagnosanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita agar hidup ini lebih bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan nashkurukum ala husni istima'ikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.